ternyata bukannya hayalan apa yang aku alami. Kau jelma setelah menghilang, kini berdiri di lamanku. Teramat getir keadaan ini, nak ku bilangkan tak sampai rasa di hati. Andai ku sanggup, itu berarti berdosanya diriku ini. Saling memendam, sukar.